saat ku terlena dalam buaian mimpi. Ku coba untuk menghalau rasa cinta yang pernah ada. Semakin ku terbawa oleh pesona dirimu, saat ku terjaga dalam hayalan semu. Coba untuk meraih angan yang mengusik mimpiku, tapi ku tak berjaya. Oh, oh, bayang-bayangmu kasih selalu hadir dalam gelisahku. Nada-nada asmara kan tercipta sekilas kau ada. Bayang-bayangmu kasih mewarnai asa dalam duka. Nada-nada asmara kan terhilang sekejap kau lepas. Bayang-bayang selalu ada di setiap ku pejamkan mataku. Setiap ku pejamkan mataku.